Say, ya, lihat deh. Apa? Sosmednya si Siun, tiap hari update nyuci piring mulu. Masa? Gak boros apa? Tiap hari nyuci sebanyak itu? Oh, ini nih. Sabun cuci piringnya. Ekonomi Power Liquid. Oh, itu ya iyalah, Say. Ekonomi Power Liquid. Saya juga pakai yang jeruk nipis. Oh, gitu? Ada varian baru juga loh. Dengan ekstrak siwak dan jeruk limau. Hah? Siwak? Iya, siwak. Antibakteri alami yang hakiki. Alhamdulillah, bakterinya mati. Lemak dan bau amis pergi. Wah. Full konsentrat lagi. Oh. Satu tetesnya setara 5 tetes pencuci lain. Jadi makin irit. Promonya super hemat. Harga cuma 2.000. Isi ekstra 25% jadi 132 mili. Beli 6 gratis 1 lagi. Wah, kalau gitu saya juga pakai ekonomi Power Liquid deh. Ya. Biar bisa nabung buat dompet baru. Buruan, Say, pakai ekonomi Power Liquid cuma 2.000. Oke, Say. Ekonomi Power Liquid, ahlinya pencuci piring. Wingscare.